السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiah, dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang sakit dari umat ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan mereka yang sehat walafiah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang adab-adab ketika mengucapkan salam atau adab-adab seputar salam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah bab tentang bolehkah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya. Bolehkah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan dari mahramnya? Dan sudah disampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya adalah hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan, ya, dari Ummu Hani, Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, kata beliau, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa huwa yaghtasil, pernah aku datang menemui atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Ketika itu beliau sedang mandi dan Fatimah menutup beliau dengan pakaian, artinya sebagai tabir, ya, dipegang oleh Fatimah radhiyallahu anha menutupi ayahnya. Fasallamtu, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwa seorang wanita pun, ya, boleh mengucapkan salam kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya selama tidak menimbulkan godaan atau fitnah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha beliau berkata, marra alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fa sallama alaina, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kami sejumlah wanita, ini ada beberapa orang wanita. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, juga Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati di masjid. Wa usbatun minan nisa'i qu'udun, ketika itu ada sekelompok wanita sedang duduk. Fa alwa bi yadihi bitaslim, maka beliau melambaikan tangannya, yang mengangkat tangannya sambil mengucapkan salam, yakni kepada para wanita tersebut. Nah, ini juga di antara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita atau sejumlah wanita yang mana tetap ada kaitan dengan bab ini, yaitu selama terhindar dari fitnah atau godaan. Kemudian bab yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. كتب له رحمه الله تعالى باب tentang تحريم. Tahrim itu artinya pengharaman, yakni bab tentang diharamkannya mengawali mengucapkan salam kepada seorang kafir. Artinya bahwa seorang mukmin, seorang muslim atau mukminah atau muslimah, ya, tidak boleh mengawali mengucapkan salam kepada seorang yang kafir. Ya, seorang yang kafir. Kemudian berkaifiat rad alaihi, juga dalam bab ini akan disebutkan hadisnya oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bagaimana kita menjawab salam jika kita diucapkan salam, diberi salam oleh seorang kafir, seorang bukan muslim. Kemudian واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار. Dan yang ketiga, di antara hadis-hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu tentang dianjurkannya bagi seorang muslim mengucapkan salam kepada satu majlis yang di majlis itu ada dua golongan manusia, ada muslimun dan ada kufar. Ada muslimun dan ada kufar. Jadi ada orang muslim, ada orang yang bukan muslim, orang kafir. Ini tiga poin dalam bab ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dengan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan atau yang dibawa oleh beliau dalam bab ini. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. Kalau kalian, ya, bertemu dengan mereka di jalan mereka, maka pinggirkan mereka, ya, ke tempat yang lebih sempit. Hadis dari Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Hadis Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sebagai dalil dari tema dalam bab ini. Kan ada tiga poin yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam bab ini, yaitu tahrim ibtidai al-kafir bisalam, diharamkannya seorang muslim mengawali mengucapkan salam kepada baik itu Yahudi maupun kepada Nasrani. Jadi kita tidak dibenarkan mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, di saat seorang muslim memiliki kekuasaan, di saat kaum muslimin mereka mempunyai peran dalam kehidupan ini, maka mereka mempunyai sikap tegas kepada orang-orang ahlul kitab dan juga pada orang-orang kafir. Ya. Makanya beliau mengatakan kalau kalian bertemu dengan mereka, tentunya ada saatnya. Maka pinggirkan mereka ke tempat yang lebih sempit di jalan kalian. Maka diambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu mengharamkan mengawali ucapan salam kepada al-Yahud dan kepada an-Nasoro. Ya. Yang kedua, bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk menampakkan kemuliaan orang beriman dan keperkasaan Islam. Maka dari itu seorang muslim dia tidak boleh menghilangkan identitasnya. Seorang muslim dia harus menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim, ya. Dan sikap, walaupun itu sikap yang baik, tapi jelas bahwa tunjukkan identitas seorang muslim dan kemuliaannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan jangan kalian merasa hina. Jangan pula kalian bersedih hati. "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan kalianlah orang-orang yang termulia jika kalian beriman. Maka orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, ini adalah orang-orang yang mulia. Maka kita yang sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, ya, jangan kemudian kecil hati, ya, rendah diri di hadapan selain kaum muslimin. Kita harus tetap menunjukkan keislaman kita. Bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Ya. Ini adalah sikap. Kemudian, juga hadis ini tentu menjelaskan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu tetap berakhlak yang baik kepada selain muslim, Yahudi dan Nasrani. Ya, ini semua dalam rangka mendakwai mereka. Seorang muslim kalau mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada selain muslimin, maka dan akhlak yang mulia itu salah satu daya tarik, ya, di dalam menyeru mereka kepada Islam. Dan alhamdulillah dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, di saat kaum muslimin memiliki kekuatan menguasai satu negeri, maka orang-orang bukan muslim, entah itu Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, mereka hidup aman, tenang dan tentram di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini realita dalam sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi tatkala kaum muslimin menjadi kaum yang minoritas di satu masyarakat yang mayoritas mereka bukan muslim, kita banyak menjumpai bahwa orang-orang muslimin seringkali mendapat tekanan, penindasan, ya, diskriminasi, dan yang lainnya. Ini realita dalam sejarah. Realita dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Di saat orang muslim berkuasa, mereka mayoritas di satu negeri, satu masyarakat, maka orang-orang bukan muslim hidup tentram, hidup aman, dijamin keselamatan mereka, dijamin keamanan mereka. Tapi tatkala kaum muslimin berada di daerah minoritas atau mereka menjadi minoritas, maka seringkali kita jumpai mereka tertekan, mereka tertindas, mereka terancam, ya. Dan ini tentu sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, kita tetap mempunyai kewajiban untuk selalu berdakwah semampu kita. Ya, jadi disebutkan dalam kata manfaat pelajaran dari hadis ini, yaitu perilaku seorang mukmin kepada muslim, kepada ahlul kitab, hendaknya dengan lemah lembut, ya, dengan akhlak yang baik, yang dengan demikian mereka pun didakwai, diseru dan diajak kepada agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang berikutnya dalam bab ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, kari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum, apabila ada di antara ahlul kitab yang mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah, ucapkanlah wa alaikum. Cukup dengan kalimat wa alaikum. Demikian pula atas kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di dalam masalah ini terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Tatkala ada seorang misalnya Yahudi atau seorang Nasrani mengucapkan salam kepada seorang muslim, maka hendaknya mereka menjawab wa alaikum. Menjawab wa alaikum, ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini ada pembicaraan para ulama, ada pembicaraan para ulama tentang jika seorang Nasrani atau Yahudi atau seorang yang bukan muslim mengucapkan salam kepada seorang muslim dan salamnya itu jelas, salamnya jelas, assalamualaikum, maka para ulama mengatakan, di antaranya adalah Al-Imam Ibn Qayyim dan fatwa sebagian ulama yang lainnya, bahwa kita boleh menjawab salam mereka sebagaimana mereka ucapkan assalamualaikum wa alaikumussalam. Tapi dengan catatan dan syarat bahwa ucapan salam itu betul-betul jelas. Karena ada perbedaan antara assalamualaikum dan assalamualaikum. Seorang Yahudi pernah datang kepada Nabi SAW, dia mengucapkan assalamualaikum, assalam arti al-maut, ya, wal-halak, kematian atasmu, kebinasaan atasmu. Maka Nabi SAW menjawab wa'alaik, semoga yang kamu ucapkan itu juga menimpa diri kamu. Itu kata beliau. Ini permasalahan dua kata yang bunyinya mirip. Kalau seorang dia cermat dalam mendengarkannya, seorang mengatakan assalamualaikum, pikirannya orang itu mengucapkan assalamualaikum. Karena ini dua kata yang bermiripan. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang bukan muslim mengucapkan salam kepada kita, ya, maka kita menjawab alaikum. Semoga juga untuk kalian. Ya. Karena bisa jadi orang itu mengucapkan assalamualaikum, kebinasaan untukmu, kematian atasmu. Maka kita menjawab sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Semoga kamu pun seperti itu. Semoga kamu pun seperti itu. Nah, kembali kepada masalah, sebagian ulama mengatakan apabila ucapan salam seorang yang bukan muslim jelas salamnya assalamualaikum, maka seorang muslim boleh menjawab dengan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetapi kalau tidak jelas salamnya, maka kita menjawab waalaikum. Kita menjawab waalaikum. Ini diantara yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah kalau seorang muslim diucapkan salam oleh seorang bukan muslim dan ucapan salamnya itu jelas, tidak ada keraguan bahwa yang diucapkan adalah salam, maka kita boleh menjawab waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين أبذت الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. داري أسامة yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu majelis. Di majelis itu ada dari kaum muslimin, ada juga dari kaum musyrikin, para penyembah berhala. Ada pula orang-orang Yahudi. Jadi di sekelompok orang yang sedang duduk itu ada orang muslimin, ada penyembah berhala, dan ada orang-orang Yahudi ahlul kitab. Ketika beliau melewati mereka, beliau mengucapkan salam. Fasallama alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam mengucapkan salam kepada mereka. Nah, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa apabila seseorang melewati di satu majelis yang di situ ada orang muslim, ada orang kafir, ya, maka seorang muslim mengucapkan salam secara umum. Tetapi yang dimaksud oleh orang muslim yang mengucapkan salam itu hanya kepada kaum muslimin. Jadi yang dia niatkan dalam hatinya, ucapan ini untuk orang-orang muslimin. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang diperlukan, maka tidak dilarang seorang muslim duduk dengan selain ahlul Islam. Mungkin di situ ada orang musyrik, ada ahlul kitab, ya. Maka di sini tidak mengapa. Kalau memang ada hal-hal yang diperlukan, maka ini tidak dilarang dalam Islam. Mungkin ada hal-hal yang itu merupakan kemaslahatan bersama. Suatu masalah yang menghadapi, ya, yang dihadapi oleh mereka, baik orang muslim ataupun selain muslim, maka mereka boleh yang duduk membicarakan masalah yang mereka hadapi tersebut. Selama hal itu tentu tidak berkaitan dengan dakwah mereka kepada kaum muslimin. Kalau mereka mempengaruhi kaum muslimin dan duduk-duduk bersama mereka, maka kita dilarang duduk bersama mereka. Kemudian yang berikutnya, bahwa di saat seorang muslim bertemu atau duduk bersama seorang yang bukan muslim, tetap dianjurkan selama dia bisa berdakwah, mengajak mereka kepada Allah atau kepada iman, agar beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, maka ini adalah hal yang merupakan kesempatan yang baik bagi seseorang untuk mendakwai mereka. Jadi tiga hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sama dengan tiga masalah yang ada pada bab yang beliau sebutkan dalam bab ini. Yang pertama, dilarang seorang muslim mengawali mengucapkan salam kepada seorang yang bukan muslim. Yang kedua, bolehnya atau cara menjawab salam ketika seorang muslim diucapkan salam oleh seorang yang bukan muslim. Jawabnya adalah waalaikum. Yang ketiga, yaitu apabila ada sekelompok orang yang mereka berkumpul, ada muslimnya dan ada bukan muslimnya, maka seorang muslim boleh mengucapkan salam kepada mereka dan niatnya adalah untuk kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Bab yang berikutnya, bab yang ke-139, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbab salam idha qama min al-majlisi wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu. Bab tentang dianjurkannya mengucapkan salam kalau seorang bangun dari majlisnya. Dia sedang duduk-duduk di satu majlis, dia ingin keluar karena satu hal, suatu hajat, suatu keperluan, dia ingin keluar. Ya, maka dianjurkan dia mengucapkan salam kepada mereka yang sedang duduk. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Ini bab yang akan dibahas dan hadis-hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi di dalam bab ini. Beliau membawakan satu hadis dari Nabi SAW tentang masalah ini. Jadi harus kita pahami bahwa ketika kita datang di satu majelis yang sedang duduk, orang-orang sedang duduk atau berdiri, intinya mereka sedang berada di majelis itu, maka kita dianjurkan mengucapkan salam ketika datang. Nah, demikian pula ketika akan meninggalkan mereka, kita pun mengucapkan salam kepada mereka. Atau mungkin teman duduk kita, seorang duduk dengan temannya, satu orang, ya, ketika dia akan meninggalkan temannya ini, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian dia pergi. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi dalam menulis bab ini. Ada pula hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza intaha ahadukum ila al-majlisi falyusallim, apabila salah seorang di antara kalian sampai di satu majlis, dia dari luar datang ke satu majlis, maka hendaknya dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kepada mereka yang ada di majlis itu. Fa idza arada an yaquma falyusallim, dan apabila dia ingin bangun dari majlis itu, dia ingin meninggalkan mereka, maka hendaknya juga dia mengucapkan salam. Falaisatil ula bihaqqi bihaqqa min al-akhirah. Jadi salam yang pertama ketika datang tidak lebih utama daripada salam yang kedua, yaitu ketika meninggalkan majelis itu. Artinya bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika datang di satu majelis yang di situ ada orang-orang di tempat itu, kita ucapkan salam pada mereka. Demikian pula ketika kita akan meninggalkan mereka, juga kita dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang barang siapa yang dia itu datang ke satu majelis, di situ ada orang-orang yang duduk, makanya dia ucapkan salam pada mereka sebelum dia mengawali pembicaraannya dengan mereka. Dia ucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian apabila selesai hajatnya, ketika dia datang di majelis itu, kemudian dia ingin keluar meninggalkan majelis itu, maka juga dia dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kemudian bahwa salam yang pertama dan salam yang kedua, ketika salam pertama ketika datang dan salam kedua ketika dia meninggalkan mereka, ini statusnya sama. Ya, dan ini menunjukkan bahwa seorang mengucapkan salam itu memberikan ketenangan pada mereka. Dia tidak akan berbuat buruk terhadap mereka. Ya, jadi salam itu bermakna yaitu kedamaian, ya, ketenteraman, kesejahteraan. Ya, salam sejahtera. Maka ketika seorang mengucapkan salam, ini pada hakikatnya berarti bahwa dia ingin mengatakan kepada mereka bahwa aku ini datang, yakni tidak akan mengganggu kalian. Ya, aku datang tidak akan membawa keburukan bagi kalian. Demikian pula ketika dia pergi, bahwa aku pergi juga tidak akan mendatangkan keburukan bagi kalian. Ya, sehingga demikian seorang itu jadi tenang. Ya, demikian pula yang ada di majelis itu tenang ketika dia atau orang ini mengucapkan salam. Dan sudah sering saya katakan bahwa salam itu mendatangkan ketenangan, memberikan kesejukan. Ya. Orang yang tadinya mungkin curiga ketika kita melewati mereka dan kita mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung hilang kecurigaannya. Ya. Langsung hilang kecurigaannya. Maka salam betul-betul apabila kita kerjakan, kita amalkan, kita tebarkan, kita sebarkan, ini akan memberikan kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Makanya kepada kaum muslimin, jangan gampangkan masalah salam. Tebarkan salam ini. Fadilahnya besar, keutamanya besar, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula akan memberikan ketenangan di dunia ini. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab yang ke-140, babul isti'dzan wa adabuhu wa adabihi. Babul isti'dzani wa adabihi, ay wa babu adabil isti'dzan. Bab tentang adab-adab ketika meminta izin untuk masuk ke suatu rumah. Kita ingin datang, kita datang entah bertamu atau ingin sesuatu ke sebuah rumah. Ya. Ini ada adabnya untuk minta izin kepada tuan rumah. Maka disebut dengan bab al-isti'dzan wa adabihi. Bab tentang meminta izin, yaitu untuk masuk dan adab-adabnya. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Quranul Karim, surat An-Nur, ayat yang ke-27. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah-rumah kalian. Hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, yakni kepada tuan rumah, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Ini adab Al-Quran. Yang mengajarkan ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mengajarkan kita adab minta izin masuk ke satu rumah itu adalah Allah azza wa jalla. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Yang mana sekarang ini banyak orang menggampangkan, meremehkan masalah adab-adab izin ketika akan masuk rumah orang lain. Karena apa? Pola hidup bebas. Sehingga seorang terkadang merasa bahwa dia bebas saja masuk rumah orang lain tanpa mengenal adab-adab. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita hidupkan kembali adab-adab ini yang terkadang atau banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim bahwa Allah SWT melarang kita masuk rumah yang bukan rumah kita. Sebelum kita minta izin untuk masuk dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Kemudian disebutkan dalam surah An-Nur juga, dalam surah An-Nur ayat yang ke 51, ya, ayat yang ke 59, dalam surah An-Nur ayat yang ke 59, ini juga disebutkan tentang adab-adab, ya, minta izin. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 59 dari surat An-Nur, dan ini ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Ayat yang ke 58 ini juga adalah sebagai ayat yang menjelaskan kepada kita tentang meminta izin, terutama di waktu-waktu yang di sana sangat mungkin orang yang ada di satu tempat di rumah itu sedang terbuka aurat mereka. Ya. Maka saya juga akan bacakan. Ya, tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-58, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الغلم منكم ثلاث مرات. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, ini para budak yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig, orang-orang yang belum balig, yang belum dewasa di antara kamu, hendaklah meminta izin kepada kamu pada tiga kali kesempatan, pada tiga waktu, ya. Yang pertama, min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم. Yaitu pada tiga kesempatan, yaitu sebelum solat subuh. sebelum salat subuh. Yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, di siang hari, seorang buka pakaiannya, itu juga orang yang masuk hendaknya minta izin. Dan yang ketiga, dan setelah sholat isya, setelah sholat isya, ketika seorang akan tidur, ya, itulah tiga aurat atau tiga waktu bagi kamu, ya, tiga waktu bagi kamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahunna." Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak pula bagi mereka, para hamba sahaya dan orang yang dewasa, ya. Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu tersebut. Mereka keluar masuk melayani kalian sebagian kamu atau sebagian yang lain, ya. Sebagian kamu atau sebagian yang lain. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui kebijakan dan Maha bijak sana. Kemudian, wa idza balagha al-atfalu minkum al-ulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur dewasa, setelah usia dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin sebagaimana orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di dalam dua ayat ini, ayat 58 dan 59, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang dalam rumah. Ini orang dalam rumah, bukan orang di luar rumah. Apalagi orang di luar rumah. Ya. Ketika seorang masuk kamar, misalnya di rumahnya, ada pelayan dia ingin masuk, sebutkan di sini adalah budaknya. Ya. Atau mungkin orang yang dewasa akan masuk ke kamarnya, itu minta izin. Ya. Misal dia mengetuk pintu, kemudian assalamualaikum, baru kemudian dia dibukakan pintu baginya. Atau demikian pula orang dari luar rumah. Seorang sedang dalam rumahnya, ada budak yang ingin masuk. Dalam tiga waktu, di pagi hari, ya, sebelum sholat subuh, ini saatnya seorang misalnya buka auratnya, ya, mungkin dia ke kamar mandi, ingin mandi, ya, mandi junub, atau yang lainnya. Demikian pula di siang hari, tengah hari, ketika seorang mungkin dia menanggalkan pakaiannya untuk tidur siang. Yang ketiga, setelah sholat isya. Waktu-waktu ini, apabila ada orang yang ini dari kerabat kita, ya, atau sebagaimana disebutkan di sini, budak, ada budak misalnya, ya, yang ingin masuk, maka mereka harus minta izin. Ini semua adalah dalam rangka menjaga aurat kaum muslimin. Arti aurat tuan rumah itu. Mungkin ada yang terbuka auratnya. Ya. Demikian pula anak kecil. Kalau sudah dewasa, maka mereka pun di rumah diperlakukan seperti yang lainnya. Artinya kalau akan masuk kamar misalnya, atau mereka dari luar ingin masuk rumah, harus minta izin. Ya. Dan mengucapkan salam kepada yang berada di rumah. Nah, ini tentang tiga waktu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, yang mana kita dianjurkan untuk dan diperintahkan untuk mengucapkan salam atau minta izin ketika akan masuk rumah. Pada ayat 59 surah An-Nur disebutkan di sini, wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulumu falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Jadi apabila anak-anak kecil itu sudah menginjak dewasa, ya, ya sudah balik, maka wajib bagi mereka untuk minta izin pada setiap kesempatan, sebagaimana orang asing yang bukan mahram meminta izin ketika masuk rumah, ya, ketika masuk rumah. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang pertama, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau adalah Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isti'dhanu thalathun, meminta izin untuk masuk ke rumah itu tiga kali. Fa'idha uzina laka wa illa farji, kalau diizinkan silakan masuk, tetapi kalau tidak diizinkan maka silakan pulang, ya, tidak usah mencoba sampai empat kali, ya. Jadi meminta izin untuk masuk ke suatu rumah itu tiga kali, kalau diizinkan silakan masuk setelah tiga kali. Tapi kalau setelah tiga kali tidak dijawab, tidak dipersilakan masuk, maka pulanglah. Pulanglah. Nah, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disunnahkannya izin itu tiga kali, sehingga ketika seorang mengucapkan salam, dia minta izin untuk masuk, dia diberi kesempatan sampai tiga kali. Kalau pertama kali langsung diizinkan, silakan masuk. Tapi kadang-kadang ketika kita minta izin yang pertama kali, ya, tuan rumah belum buka, karena mungkin mereka, mungkin ada yang berpakaian kurang pantas, masih terbuka auratnya, maka dia memakai pakaian dulu. Dia ucapkan dua salam yang kedua, minta izin yang kedua, juga masih diam. Ya, biasanya yang ketiga, oh silakan. Ya, tapi kalau yang pertama kali langsung diizinkan, silakan masuk. Kedua kali juga diizinkan, silakan masuk. Tetapi batas terakhir tiga kali. Kalau sampai tiga kali tidak diizinkan, ya maka seorang yang mengucapkan salam, dia pulang, ya, dia pulang meninggalkan rumah tersebut. Dan kita sebetulnya di zaman kita sekarang ini, dan adanya handphone, adanya apa namanya, bisa kita mungkin telepon sebelumnya, ya, itu juga suatu hal yang merupakan bagian dari adab, adab dalam kita mengunjungi orang lain. Kadang-kadang ada orang yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, ya, langsung datang sehingga membuat yang di rumah itu yang ini gelisah. Ya. Nah sekarang alhamdulillah dan adanya sarana-sarana teknologi yang demikian memudahkan, maka kita sebaiknya sebelum datang ke rumah seorang, kita telepon orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana ingin datang ke rumah Anda atau antum, apa bisa, atau kapan waktunya, sehingga dengan demikian lebih aman dan lebih baik daripada seorang datang yang tiba-tiba yang mengejutkan orang yang ada di rumah. Kecuali mungkin tetangganya, ya, itu tidak perlu telepon. Kadang-kadang tetangga membutuhkan suatu, dia datang mengetuk pintu, assalamualaikum. Tetapi seorang yang dari jauh, alangkah baiknya dia memberitahukan sebelum kedatangan dia ke rumah orang tersebut. Kemudian berikut yang diambil dari hadis ini juga, bahwa seorang yang berada di rumah, artinya tuan rumah itu, kalau mendengar ada orang minta izin untuk masuk, itu dia boleh mengizinkan atau tidak boleh mengizinkan, itu haknya. ya, itu adalah haknya. Apakah dia mendengar salam atau dia tidak mendengarkan ucapan salam orang tersebut, ya. Jadi tuan rumah itu boleh karena suatu hal dia misalnya belum bisa mengizinkan orang itu datang karena ada, mungkin ada pekerjaan, ada suatu hal yang dia tidak bisa menemui orang itu haknya, ya, itu adalah haknya. Maka dari itu dianjurkan minta izin. Nah, kalau seorang datang di rumah seseorang, dia mengucapkan salam 3 kali, meminta izin 3 kali untuk masuk, ternyata tidak ada jawaban, ya, yang di dalam rumah diam, itu sebaiknya dia meninggalkan. Karena apa artinya? Artinya orang itu tidak mau menerima. Mungkin dia punya urusan yang lain yang lebih penting daripada menemui orang tersebut. Maka sementara orang itu pergi, tinggalkan. Tidak ada masalah. Ya, tinggalkan. Nanti kapan lagi datang. Kemudian berikutnya bahwa seorang ketika dia masuk rumah seorang harus dengan atau setelah mendapat izin. Jangan masuk sebelum mendapat izin dari tuan rumah, ya, yang berada dalam rumah itu. Kalau dipersilakan masuk, kita masuk. Kalau tidak, ya tidak. Jadi ini di antara adab-adab diajarkan kepada kita tentang salam. Ya. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan, ketika seorang misalnya datang di rumah seorang, mungkin kalau zaman kita ini ada bel depan rumah, ditekan belnya, ya, sambil mengucapkan assalamualaikum. Kemudian posisi berdirinya, jangan berdiri depan pintu, hendaknya dia minggir, ya, dari depan pintu itu supaya tidak melihat langsung ke dalam rumah. Atau kalau tidak ada bel, diucapkan salam, tok tok tok, assalamualaikum. Kemudian dia menyamping. Jangan berdiri langsung di depan pintu rumahnya. Karena begitu dibuka, bisa jadi langsung mata ini memandang ke dalam. Ya. Nah, ini juga di antara yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang adab di dalam minta izin kepada atau ketika seorang akan masuk rumah. Mengapa demikian? Karena hadis yang berikutnya mengatakan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qal, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-isti'dhanu min ajli al-basar, sesungguhnya disyariatkannya kita untuk meminta izin ketika akan masuk satu rumah, ini semua dalam rangka menjaga pandangan, dalam rangka menjaga pandangan, ya. Nah, dari itu saya katakan tadi, kalau seorang misalnya minta izin, dia mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, hendaknya dia mengambil posisi di pinggir pintu, bukan berdiri langsung menghadap ke dalam rumah, tidak. Karena nanti kalau dibuka pintunya akan langsung terlihat ke dalam, ya. Pada itu dianjurkan untuk seorang duduk apa berdiri di samping pintu tersebut dan menghadap, bukan menghadap ke rumah, tapi menghadap ke arah yang lain, sehingga dia juga menahan pandangannya dari melihat sesuatu yang mungkin tidak pantas dilihat oleh orang yang akan masuk ke rumah seseorang. Jadi Allah Ta'ala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan minta izin ketika akan masuk rumah seorang adalah dalam rangka menjaga pandangan, ya, dari melihat yang haram. Ya, innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar, sesungguhnya dijadikan izin itu, yakni permohonan izin, meminta izin ketika masuk rumah karena pandangan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian sejumlah hadis Nabi SAW yang dapat disampaikan dari kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ya, maka jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, tapi ikutilah adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lukau lihada wallahu ta'ala a'lam. Kami kembalikan ke Jakarta untuk saat untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khairan. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon ke 0218236543 atau dengan pesan singkat silakan ke 0819896543. Silakan untuk yang pertama dari telepon kami coba sapa di 0218236543. Ya, silakan. Ya, baik, masih terputus. Kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Kiran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika sudah berjanji akan datang namun yang punya rumah tidak membuka pintu sampai 3 kali salam dan ternyata sedang sholat? Bolehkah menunggu untuk bisa memenuhi janji? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaannya bagus sekali tentang ketika seorang sudah ada sudah pertanyaannya ada bagus sekali tentang ketika seorang sudah ada sudah pertanyaannya ada bagus sekali tentang yang ini ucapan salam orangnya belum keluar karena apa namanya sedang sholat, maka kita menunggu ya, karena kita sudah buat perjanjian dengan orang itu. Dan yang dimaksud dengan mengucapkan salam pun itu ada jaraknya, minta izin itu. Sekali seorang salam, tok tok tok, assalamualaikum. Diberi jarak. Bukan langsung assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Oh, sudah 3 kali saya salam dan minta izin, orang yang tidak buka, langsung pulang. Ya, itu juga tidak demikian. Tidak demikian. Tapi ada jaraknya. Dan kita bisa berpikir, kok orang ini belum buka, mungkin dia masih ganti baju, ganti pakaian, atau mungkin dia sedang sholat, atau mungkin ada urusan yang dia belum menyelesaikan, ya. Maka kita bersabar sejenak, bersabar sejenak. Jadi tidak langsung ucapkan salam 3 kali kemudian pulang, tidak. Tapi menunggu, apalagi yang sudah ada janjinya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Untuk selanjutnya kami buka kembali untuk telepon 0218236543, silahkan. Ya, silahkan Bapak atau Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya, ini Ustaz, bagaimana kalau kita mengunjungi ziarah kubur atau gedung-gedung yang angker? Itu kan kita mengucapkan salam. Lalu siapa yang menyambut ucapan salam kita, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Baik. Tentu yang dimaksud dengan bab ini, bab isti'zan. Al-isti'zan itu artinya minta izin. Minta izin untuk masuk. Sedangkan ucapan salam kita di kuburan itu adab masuk kuburan dengan mengucapkan salam kepada orang yang ada di penghuni-penghuni kubur itu. Dan salam ini adalah doa untuk mereka. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin, nas'alullah lana walakumul afiyah wa inna insya'allah bikum lahiqun. Itu salah satunya. Jadi kalau kita ke dalam kuburan mengucapkan salam, itu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan minta izin kepada ahli kubur untuk masuk, ya. Tapi adab masuk ke lahan pekuburan itu. itu adab. Sedangkan bab kita ini bab minta izin untuk masuk ke rumah seseorang, ya. Jadi tentu beda. Kita datang satu gedung yang situ tidak ada orang, tidak ada penghuninya, ya. Saya seorang ingin salam untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi salam yang dianjurkan yang dimaksud dalam bab ini ketika seorang mengunjungi satu rumah yang di situ ada penghuninya. Atau ketika seorang yang dia bukan mahram datang ke seseorang, ya, entah itu tetangganya atau apanya, ya, di situ ada orang-orang yang bukan mahramnya, maka dia juga minta izin. Jadi itu yang dimaksud oleh bab pembahasan kita ini. Ataupun tempat-tempat yang tidak ada penghuninya yang memang tidak dianjurkan salam sebetulnya. Ya, tidak dianjurkan. Seorang datang misalnya di apa namanya museum, datang lihat-lihat ada barang-barang yang antik, yang dulu, yang lama. Ya, tidak usah salam. Ya. Kecuali kita ketemu teman kita di situ, kita salam pada teman kita. Assalamualaikum, gimana Pak? Baik Pak. Ya. Tapi kalau izin untuk masuk ke tempat itu kan sudah misalnya dengan karcis. Atau diizinkan masuk. Jadi harus kembali memahami judul ini adalah ketika mengunjungi atau akan masuk sebuah rumah yang di situ ada penghuninya. Di situ juga ada orang-orang yang bukan mahram kita. Maka kita dianjurkan meminta izin dan mengucapkan salam kepada yang ada dalam rumah tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kembali dari telepon, kami coba sapa untuk Anda 0218236543. Silakan. Ya. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Dari Ibu Muslihah Dapuan. Silakan Ibu. Nih mau tanya kan ada pada memberi salam itu orang yang berjalan sedang orang duduk. Yang duduk itu orang laki semua, gimana bisa tak boleh tak mengano salam? Bagi ibu mengucapkan salam kepada yang duduk itu laki-laki semua ya bu ya. Iya. Baik ibu, terima kasih. Buka putriku sedang nonton ini. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya bagus dari seorang ibu di Kalimantan. Sebetulnya sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, bolehnya seorang wanita itu mengucapkan salam kepada ya orang laki-laki. Semua ini kembali kepada apa? Selama tidak menimbulkan fitnah, yaitu godaan. Kalau misalnya seorang ibu dia melewati ada beberapa orang yang duduk, ya tidak mengapa. Assalamualaikum, kemudian lanjutkan perjalanannya. Ya, jadi sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya ini dibolehkan insyaallah selama tidak ada ya niat-niat yang tidak benar, tidak ada terfitnah oleh orang-orang yang sedang duduk di tempat tersebut. Jadi secara umum itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Terima kasih jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Kembali dari pertanyaan pesan singkat kami coba angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon pencerahannya, bagaimanakah hukum berpidato dengan mengawali mengucapkan salam sesuai atau ke semua agama? Mohon maaf karena setiap dalam acara resmi jika saya tidak mengikuti hal tersebut maka seolah-olah itu adalah salah. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan ya Ustaz. Baik, dan tentang pertanyaan ini juga sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa ya kita dianjurkan mengucapkan salam sebagai seorang muslim yaitu kepada orang yang berada depan kita ketika kita sebagai seorang misalnya pejabat, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah cukup sebetulnya. Dan itulah yang dijamin oleh undang-undang, oleh negara kita, menjamin seorang menjalankan yaitu tuntunan agamanya, tuntunan kepercayaannya. Ya. Sehingga ketika seseorang mengatakan assalamualaikum dan dia cukup mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika dia mengucapkan salam, itu sudah cukup. Tidak bisa dituntut. Tidak bisa dituntut oleh undang-undang. Dan ini maksudnya toleransi, harus kita pahami betul. Toleransi itu bukan berarti seorang muslim atau seseorang di negeri ini harus mempunyai 5 agama, tidak. Tidak demikian. Maka jangan kita memahami dan pemahaman yang salah dan keliru. Demikian pula kita menjadi jadikan contoh pendahulu-pendahulu kita ketika mereka yakni memegang satu jabatan, ya. Mereka hanya mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada di antara mereka dahulu yang mengadang-adakan hal seperti yang kita lihat sekarang dan kita saksikan. Dan itu tidak ada masalah. Loh, kalau sekarang kenapa dipermasalahkan? Ya. Mana jaminan yang diberikan? Nah, oleh karena itu, kita pun harus bisa dan harus yakni menunjukkan identitas kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun mengucapkan semua salam, ya tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, ya. Karena makna dan hakikat dari salam itu sendiri adalah ucapkan salam sejahtera dan rahmat Allah, yakni kepada orang yang diucapkan salam. Maka dari itu, ya memang disinilah tantangan, tetapi seorang harus bisa dan berani menunjukkan identitasnya, ya. Sehingga marilah seorang muslim di negeri ini jadilah muslim yang baik. Demikian pula yang lainnya. Tadi seorang Nasrani atau seorang yang lainnya, silakan jadi orang yang baik bagi untuk agama yang baik, ya. Maka tetap pada hukum asal bahwa itu tidak ada. Baik di zaman Nabi SAW pun tidak ada seperti itu. Zaman para sahabat, para ulama, bahkan yang baru sekian ya, tahun yang lalu, tidak pernah ada seperti itu. Bahwa seorang yakni yang memiliki satu jabatan, dia mengucapkan salam dan semua salam, semua agama. Itu tidak pernah ada contohnya. Maka dari itu mari kita kembali kepada yang biasa saja. Ya. Seorang muslim mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang paling tepat, itulah yang paling benar, dan itulah yang dijamin oleh undang-undang yang ada di negeri kita. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Selanjutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika di rumah dipasang bel yang berbunyi atau berlafad salam assalamualaikum, apakah suara lafal dari bel salam tersebut juga wajib kita jawab? Kemudian yang kedua, bagaimanakah hukumnya jika seorang anak berbohong kepada tamu yang datang dengan maksud menemui orang tua atau ayahnya, yang diketahui oleh kita bahwa tamu tersebut selalu mengajak orang tua kepada hal-hal yang maksiat. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, tentang pertanyaan pertama, dan ini banyak ya kita jumpai sekarang, yaitu bel yang apabila ditekan bel itu akan berbunyi suara assalamualaikum. Artinya ini menunjukkan bahwa ada tamu yang datang. Ya. Pemasangan alat itu bukan berarti kemudian bahwa orang yang masuk itu nanti tidak mengucapkan salam. Ucapkan salam. Ya. Jadi alat itu hanya pertanda, sama dengan suara azan yang kita dengar. Kadang-kadang kita pasang untuk atau sebagian orang memasang suara azan ketika masuk waktu. Dan itu biasanya tidak tuntas. Itu hanya menunjukkan masuknya waktu. Ya. Maka kita tidak ada kewajiban untuk menjawab azan tersebut. Karena hakikatnya azan yang kita jawab adalah azan yang dikumandangkan oleh seorang. Yang dikumandangkan oleh seorang ketika dia menyeru manusia untuk sholat. Ya, yaitu di masjid misalnya. Adapun yang di alat-alat itu, ya tidak ada keharus, tidak ada tuntunan keharusan untuk menjawab. Nah, jadi ini hanya pertanda, dan bukan berarti kemudian ketika kita telah menekan bel itu atau tombol itu, assalamualaikum, bukan berarti kita yang datang tidak mengucapkan salam, tapi tetap orang yang masuk itu dia mengucapkan salam. Nah, maka dari itu jangan kemudian kita memahami dan pemahaman yang oh sudah mencukupi dengan ucapan dan tanda tombol ada ucapan salam sudah cukup, kita tidak perlu mengucapkan salam lagi, tidak, tetap mengucapkan salam. Ya, dan orang yang di rumah pun tahu ketika dia mendengar suara itu, pada hakikatnya dia memasangnya bukan untuk menjawab salam, dia memasang itu untuk menunjukkan bahwa ada tamu di luar. Ya, sehingga dia memasangnya. Ini pada hakikatnya begitu. Dan wallahu a'lam, memang kalau menurut kami sebaiknya yang biasa saja tekan bel yang menunjukkan bahwa ada orang di luar rumah. Ya. Kadang-kadang salamnya juga tidak sempurna, salam dengan suara yang aneh. Ya, jadi era ini ya kita hidup di zaman yang penuh dengan kejahilan, banyak orang tidak paham sehingga kadang-kadang mereka berbuat demikian. Jadi ketika ada salam assalamualaikum, ya itu tidak wajib seorang menjawab kalau itu dari alat. Ya. Kalau dari alat itu. Wallahu a'lam. Yang wajib adalah ketika kita mendengar seseorang dia mengucapkan salam dan orang itu jelas orangnya, ya, atau jelas suaranya bahwa ada orang yang datang dan dia yang salam. Kemudian pula ketika di handphone kita ada orang yang mengucapkan salam, juga kita wajib menjawab salam tatkala orang itu mengucapkan salam. Jadi alat-alat ini sebetulnya adanya di zaman sekarang ini. Maka jangan kita kemudian bergantung kepada alat-alat itu, ya, tapi kita melaksanakan yang sesuai dengan apa yang kita diajarkan, yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjawab salam orang yang mengucapkan salam pada kita. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, ada waktu bagi pendengar atau pemirsa yang akan telepon, kami buka yang terakhir di 0218236543. Silahkan. Iya, silahkan Bapak atau Ibu. Baik, masih kami coba sapa kembali untuk Anda, masih belum tersambung. 0218236543. Silahkan. Ya, masih belum tersambung. Saya angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat, atau yang terakhir dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang pendengar dan pemirsa di Kalimantan kembali. Ustaz, bagaimanakah menghadapi tamu dari keluarga suami yang bermalam di rumah dan mereka terbiasa masuk ke kamar pribadi kita dan mengobrol di dalam kamar pribadi, sedangkan suami tidak enak hati untuk menegur karena hal itu menjadi kebiasaan keluarganya. Mohon nasihatnya untuk kami. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Kalau tidak bisa, maka Anda pun akan mengatakan orang tua Anda tidak ada demi keselamatan orang tua Anda. Ya, maka itu dalam hal tertentu ya insyaallah dibolehkan. Ya. Karena yang terpenting adalah bagaimana seorang anak menasihati orang tuanya. Dia menasihati orang tua itu lebih utama. Orang tuanya misalnya berbuat keburukan, ya dia ingatkan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Karena memang pada akhirnya bohong itu tidak dibenarkan. Bohong itu tidak dibenarkan. Hanya ada beberapa pengecualian. Ya. Tapi jangan kita gampang-gampangkan masalah bohong. Ya. Ini tidak dibenarkan. Malah selama seorang bisa menasihati, maka sebaiknya dia menasihati. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang tadi sempat disampaikan, yang terakhir barangkali, ada pertanyaan dari pendengar kita, pemirsa di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadapi tamu dari keluarga suami yang bermalam di rumah Kemudian mereka pun terbiasa masuk ke kamar pribadi kita dan ikut mengobrol di dalam kamar. Sedangkan suami tidak enak hati untuk menegur karena hal itu sudah menjadi kebiasaan keluarganya. Mohon nasihat untuk kami. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik. Pertanyaan ini memang banyak dialami oleh sebagian orang. Karena faktor kebiasaan, pola hidup bebas, ya, dan itu dianggap kekeluargaan, padahal dampaknya jelek, dampaknya buruk. Maka saya menasihati secara umum kepada kaum muslimin atau orang-orang yang memang masih ada budaya seperti ini, bahwa keluarganya yang bukan mahram masuk ke dalam rumah, bahkan kadang-kadang masuk ke kamar-kamar pribadi mereka, ikut nimbrung, ikut ngobrol, ini adalah sesuatu yang jauh dari tuntunan Islam. Dan jangan dikira tidak ada dampaknya. Dampaknya banyak. Bisa terjadi fitnah, ya. Bisa terjadi perzinaan karena hal-hal tersebut. Jangan dikira itu kita anggap keluarga, aku tidak ada maksud apa-apa kepada orang ini. Jangan. Syaitan selalu berupaya untuk menjerumuskan seorang kepada zina dan berbagai cara yang dia lakukan. Dan mengikuti adab-adab Islam itu yang terbaik. Maka kepada istri, kepada seorang wanita yang keluarga suaminya seperti itu, alangkah baiknya dia berbicara dengan baik kepada suaminya. Ya, ingatkan dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Ya, demi kebaikan mereka dalam rumah tangga mereka. Ya. Jangan takut sebelum mencoba. Coba nasihati dulu. Nah, harus berani berbicara. Kadang-kadang suami tersinggung. Kamu menganggap keluarga saya itu apa? Apakah kamu menganggap keluarga saya begini dan begitu? Ini bukan masalah anggap atau tidak anggap. Tidak masalah tuntunan. Masalah ajaran. Bisa jadi suami seperti itu masuk dalam kategori dayuth, yaitu seorang yang membiarkan kemungkaran di rumahnya. Na'udzubillah. Jadi kepada ibu yang bertanya tadi, atau yang, kepada yang bertanya tadi, hendaknya mengucapkan dengan baik, mengingatkan kepada suaminya, ya, tentang adab-adab dalam bertamu, adab dalam minta izin, ya, yang mungkin akan menghadapi semacam kemarahan dari suami. Ya, Anda bersabar. Tetapi yang terpenting adalah bahwa apa yang Anda inginkan tersampaikan kepada suami, terungkap, ya, sehingga suami itu tahu bahwa istrinya memang tidak setuju, ya, atau tidak nyaman dengan pola hidup seperti itu. Maka insya Allah lambat laun akan memahami dan mengerti tentang hal tersebut. India semua dengan cara yang baik, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ya, idfa billati ahsanu sayyi'ah. Perbuatan yang buruk, ya, ini ditolak dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Insyaallah diberikan jalan keluar kepada yang menghadapi masalah tersebut. Nah, ini dalam pengarahan kami, ya, tentang hal itu. Kadang-kadang orang itu juga dia karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya. Kalau dia tahu, insya Allah dia akan memahami. Nah, perlu dia mengetahui. Bagaimana cara dia mengetahui? Ya, dia memberitahukan. Dan memberitahukan kepada suami itu dan cara yang terbaik. Ini pengarahan Allah Ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya.